Ini diangkat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah karena berkaitan dengan adab seorang muslim terkait lisannya. Ya, supaya ditimbang berdasarkan boleh atau tidaknya di dalam syariat Islam. Barakallahu fikum. Tayyib, langsung kita baca hadis. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad, beliau berkata, haddatsana Abdul Aziz Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah qala, beliau berkata, haddatsani Abdul Aziz Ibnu Abi Hazim an Suhail, telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Abi Hazim dari Suhail, an abihi, dari ayah beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ni'mar rajulu Abu Bakrin, sebaik-baik seseorang adalah Abu Bakar. Lafaz ni'mar rajulu Abu Bakrin, ni'mar rajulu adalah khobar muawwal yang didahulukan, Abu Bakrin adalah mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Barakallahu fikum. Ni'mar rajulu Umar. Kemudian Nabi menyatakan, sebaik-baik seseorang adalah Umar. Setelah menyebutkan tentang Abu Bakar, kemudian Umar. Kemudian beliau menyatakan, ni'mar rajulu Abu Ubaidah, sebaik-baik seseorang adalah Abu Ubaidah. Ni'mar rajulu Usaid ibnu Hudair, sebaik-baik seseorang adalah Usaid bin Hudair. Ni'mar rajulu Thabit ibnu Qais ibni Shammas, sebaik-baik seseorang adalah Thabit bin Qais bin Shammas. Ni'mar rajulu Mu'ad ibnu Amr ibnil Jamuh, sebaik-baik seseorang adalah Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Ni'mar rajulu Mu'ad ibnu Jabal, sebaik-baik seseorang adalah Mu'ad bin Jabal. Qala, kemudian Nabi juga mengatakan, wabi'sar rajulu Fulan, wabi'sar rajulu Fulan, dan sejelek-jelek seseorang adalah Fulan, dan sejelek-jelek seseorang adalah Fulan. Hatta adda sab'ah, Nabi menyebutkan itu sampai barakofikum pada bilangan 7 orang. Barakofikum. Yang awal Nabi menyebutkan barakofikum, ya, beberapa para sahabat yang beliau puji, ya, 7 sahabat. Kemudian beliau juga menyebutkan 7 orang yang beliau sebutkan kejelekannya, atau disebut sebagai orang yang jelek. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama tentang keadaan para sahabat. Ya. Lis sahabah radhiyallahu anhum fadlun azim wa makanatun kabirah. Para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, memiliki keutamaan yang agung dan kedudukan yang besar. Barakallahu fikum. Itu berdasarkan kesolehan individu-individu para sahabat. Barakallahu fikum. Maka di sini menunjukkan bolehnya memuji para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti para sahabat sampai hari kiamat karena kesolehannya. Dan tentunya apabila aman dari fitnah, tidak menimbulkan kesombongan pada orang yang dipuji, ya, atau tertipu, terlena dengan pujiannya. Barakallahu fikum. Adapun para sahabat, jauh dari sifat-sifat yang akan muncul dari mereka ketika mereka mendapatkan pujian, karena bersihnya hati mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian faedah yang kedua, hikmah dari pujian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat. Barakallahu fikum. Bahwasanya Nabi, ya, menempatkan masing-masing atau setiap orang pada tempatnya, sesuai tempatnya, sesuai porsinya. Wa yuthni ala ba'di ashabihi wa yuthiru fadailahum ikraman lahum waliya'laman nas lahum dhalik waliyaqtadu bihim fi husni a'malihim wa siyarihim. Dan adapun hikmah dari pujian Nabi kepada para sahabat atau sebagian para sahabat, dan juga hikmah Nabi menampakkan dengan menyebutkan keutamaan mereka, hikmahnya adalah yang pertama ikraman lahum, dalam rangka memuliakan mereka para sahabat. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bolehnya memuliakan seseorang yang kedudukannya di bawah kedudukan orang yang memuliakannya. Misalkan guru memuliakan muridnya, tentunya dengan barakallahu fikum pemuliaan yang wajar. Maka ini boleh dan tidak mengurangi rasa hormat bagi orang yang memuliakan, walaupun dia secara tingkatan kedudukan keutamaan berada di atas kedudukan orang yang dia muliakan. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada sebagian para sahabat. Waliya'laman nasu lahum dzalik, dan supaya mereka manusia tahu akan kemuliaan mereka para sahabat. Dan di antara hikmahnya waliyaqtadu bihim fi husni a'malihim wa siyarihim, supaya mereka manusia, ya, menelusuri, ya, berkutwah, mencari teladan dengan mereka para sahabat pada bagusnya amalan mereka dan perjalanan hidup mereka. Karena para sahabat itu barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang terbaik barakallahu fikum setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mana mereka mengetahui bagaimana wahyu turun dan berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita diperintah untuk mengikuti jejak mereka yang secara otomatis mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang ketiga, bolehnya memuji seseorang yang terkenal kesolehannya dengan pujian yang ada padanya, dengan pujian yang sesuai kenyataan pada orang yang dipujinya, selama tidak ada barakallahu fikum muncul kemadharatan dengan adanya pujian tersebut. Barakallahu fikum. Di antara para sahabat yang dipuji dalam hadis yang tadi kita baca adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana Nabi menyatakan ni'mar rajulu Abu Bakrin, sebaik-baik seseorang adalah Abu Bakar. Baik dari sisi mana? Fi solahihi wa imanihi, dari sisi kesolehan dan keimanan beliau. Barakafikum. Wa kana awwala man aslama minar rijal wa ahabban nas li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bahwasanya beliau Abu Bakar Siddiq adalah laki-laki pertama yang masuk Islam dan yang paling pertama kali mencintai Rasul dari kalangan manusia ketika itu. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Wasara khalifatahu alal muslimin ba'da mautihi alaihi salatu wassalam wa fadailuhu katsiratun jiddan. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ini barakallahu fikum, beliau menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin kaum muslimin setelah meninggalnya beliau alaihi salatu wassalam, dan keutamaan beliau sangatlah banyak. Barakallahu fikum. Ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi menyatakan ni'mar rajulu Umar, sebaik-baik seseorang adalah Umar. Yakni Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad a'azza Allahu subhanahu al-Islam bi Umar, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Islam dengan keislaman Umar. Wa kana qawiyan fil haq, dan beliau ini kuat dalam memegangi kebenaran. Musaddadan fir ra'yi, dan lurus terarah pada cara pandang beliau. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari hadis Uqbah bin Amir, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Law kana nabiyyun ba'di lakana Umar ibn al-Khattab." Seandainya ada nabi setelahku, pastilah dia adalah Umar ibn Khattab. Barakallahu fikum. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Akan tetapi kata Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau adalah nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir. Wa sara khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau pun juga menjadi khalifah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wastahara bi'adalihi wa zuhdihi ma'a quwwatihi wa syaja'atihi wa fadailuhu katsiratun aidan, dan telah masyhur, telah terkenal tentang keadilan beliau dan zuhudnya beliau dalam keadaan beliau sangat kuat dan berani, dan keutamaan beliau sangatlah banyak. Barakallahu fikum. Kemudian di antara sahabat yang disebutkan oleh Nabi adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nabi menyatakan ni'mar rajulu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Waqad sammahu alaihi salatu wassalam amina hadhil ummah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menamakan beliau dengan aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umat ini. Wa kana qad fataha Allahu ta'ala ala yadayhi futuhan katsiratan fi khilafati Abi Bakar wa Umar. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kemenangan melalui tangan beliau, kepemimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah dalam berperang di masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Barakallahu fikum. Ini Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Nabi juga menyebutkan ni'mar rajulu Usaid bin Hudair. Sebaik-baik seseorang adalah Usaid bin Hudair. Wa huwa ahadus sahabah alladzina syahidu Badran wa ma ba'daha minal masyahid hatta mata bil Madinah sanata 20. Beliau adalah salah seorang sahabat yang menyaksikan perang Badar dan setelahnya sampai beliau meninggal di Madinah pada tahun ke-20 Hijriah. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi menyatakan ni'mar rajulu Tsabit ibnu Qais ibni Syammas. Sebaik-baik seseorang adalah Tsabit bin Qais bin Syammas. Wa huwa ahadus sahabah alladzina basyarahum annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil jannah. Wa kana khatibal ansar. Wastushhida bil yamamah. Tsabit bin Qais bin Syammas adalah salah seorang sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Dan beliau adalah khatibul ansor, juru bicaranya orang-orang ansor. Dan beliau syahid pada saat perang Yamamah, yakni perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pada masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerangi seseorang yang mengaku sebagai nabi, yakni Musailamah Al-Kadzdzab. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi juga menyatakan ni'mar rajulu Mu'adz ibn Jabal. Sebaik-baik seseorang adalah Mu'adz bin Jabal. Wa kana mimman syahida Badran wal Aqabah, dan beliau termasuk orang yang menyaksikan perang Badar dan Aqabah. Ini perjanjian baiat. Wa kana amiran lin nabi alaihi salatu wassalam alal Yaman, dan beliau barakallahu fikum pernah diangkat sebagai gubernur pemimpin di Yaman. Wa raja'a ba'dahu ila al-Madinah. Kemudian beliau kembali ke Madinah. Thumma kharaja ila Syam mujahidan. Kemudian keluar ke Syam untuk berjihad. Fama tafi ta'un amwas sanata samani asyarah. Atau sanata samani asyarah. Dan beliau meninggal karena wabah ta'un, ta'un amwas, pada tahun 18 Hijriah. Barakallahu fikum. Meninggal di Syam. Kemudian Nabi menyatakan ni'mar rajul Mu'adz ibnu Amr ibn al-Jamuh. Sebaik-baik seseorang adalah Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Wa qad syahida al-Aqaba Badran wa Badran wa huwa saghir. Beliau yang pernah menyaksikan al-Aqabah, ya, baiat Aqabah dan juga perang Badar dalam keadaan beliau masih kecil. Wa huwa ahadu man qatalu Aba Jahal, dan Mu'adz ibnu Amr ibnil Jamuh ini adalah salah satu seseorang atau salah satu sahabat yang membunuh Abu Jahal. Barakallahu fikum. Yang membunuh Abu Jahal. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu 7 sahabat yang disebutkan dalam hadis ini yang Nabi alaihi salatu wassalam memuji mereka semuanya karena kesolehannya. Namun ini bukan menunjukkan pembatasan. Masih banyak hadis yang lain yang mana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memuji para sahabat barakallahu fikum dalam hadis tersebut. Faedah yang keempat, bolehnya menyebut kejelekan seseorang jika memang ada maslahat padanya. Ya, seperti dia adalah orang yang sudah tidak bisa diberi nasihat dan mempengaruhi orang lain pada kejelekannya. Dia adalah al-mujaharah, orang yang terang-terangan dalam menampakkan kemaksiatan atau kejahatannya. Sementara sudah tidak ada lagi barakallahu fikum upaya lain untuk dinasihati karena sudah tidak menerima segala nasihat yang ada, maka boleh ya menyebutkan kejelekan orang tersebut. Ini diantara salah satu kemaslahatannya barakallahu fikum, dan supaya orang lain tidak mengikuti jejak kejelekan dan kemaksiatan dia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inti dari kajian kita kali ini adalah bolehnya memuji seseorang karena kesolehannya. Ya, karena kesolehannya, kalau memang aman dari fitnah pada pujian tersebut. Ya, aman dari fitnah dari sisi yang dipuji tidak terlena, tertipu dengan pujian yang dia dapatkan. Intinya tidak mempengaruhi kesolehan orang yang dipuji. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masuk pada bab yang selanjutnya. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ihfidzakumullah barakatukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.